ضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada sesi yang pertama ini dengan melanjutkan kitab yang kita baca yang berjudul Hukukul Aulad Alal Abai Wal Ummahat, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Hukukul Aulad Alal Abai Wal Ummahat, yaitu hak-hak anak-anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi hak-hak di sini yang dimiliki oleh anak-anak mereka adalah wajib untuk ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Sehingga makna hukukul aulad alal abai wal ummahat bukan maknanya kewajiban anak terhadap orang tuanya. Ya, bisa dipahami? Nah, tetapi hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Sehingga kedua orang tuanya memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak mereka, untuk menunaikan hak-hak anak-anak mereka tersebut. Sehingga bukan maknanya adalah kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya atau hak anak terhadap orang tuanya, bukan. Tetapi hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Sehingga kedua orang tuanya lah yang harus menunaikan hak-hak anak-anak mereka tersebut. Karena mereka, anak-anak kita, memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana telah kita lalui, di antara min hukukil aulad ala walidayhi qabla ayyujad, itu hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya sebelum dilahirkan. Dan di sana ada hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya setelah mereka terlahir di dunia ini. Adapun kita masih di dalam poin terkait dengan hukukul aulad aw min hukukil aulad ala walidayhi qabla ayyujad, yaitu termasuk dari hak-hak anak-anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir di dunia ini. Nah, kenapa ana sebutkan ini? Karena tadi ana mendapat edaran dengan tema kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Tetapi yang tepat apa? Atau hak anak atau kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Tapi yang tepat adalah apa? Hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Nah, itu adalah makna yang disebutkan dalam kitab ini. Nah, bisa dipahami ya antara dua hal ini, yang maknanya adalah hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya, bukan kewajiban anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Yang maknanya birrul walidain, bukan maknanya adalah, yang maknanya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bukan. Karena ini kitab ini membahas lebih tepat kepada apa-apa yang berkaitan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya. Bisa dipahami? Nah, sehingga mungkin edaran atau info mungkin bisa diralat ya. Nah, thayyib. Karena kitab ini membahas terkait dengan permasalahan tersebut dan bukan yang berkaitan dengan birrul walidain secara khusus, tetapi berkaitan tentang kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka itu sendiri. Bukan kewajiban anak kepada orang tuanya, tetapi kewajiban orang tua kepada anaknya. Karena mereka memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Maka mungkin ini sebagai ralat nah, dari informasi terkait dengan apa kajian pada hari ini. Taib. Ikhwani fiddin wa ahwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala terkait dengan hak yang pertama, yaitu bahwasanya seorang anak memiliki hak sebelum mereka itu terlahir di dunia ini, yang tentunya kedua orang tuanya wajib untuk menunaikan hak tersebut. Di antaranya adalah seorang bapak wajib untuk memilih bagi anak-anak mereka tersebut wanita-wanita yang salihah, karena dia berharap dari wanita yang salihah tersebut terlahir anak-anak yang salih dan salihah juga sebagaimana apa yang mereka harapkan. Kemudian juga sebaliknya, seorang istri, seorang ibu atau calon ibu dituntut untuk kemudian memilih seorang bapak atau seorang suami yang saleh. Memilih seorang suami yang saleh, sehingga mereka mengharapkan di dalam kehidupan dia di dunia tersebut, ketika mereka mengarungi bahtera rumah tangga, agar diberikan barakah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang mereka harapkan dari anak keturunan mereka terlahir putra putri yang saleh dan salihah. Kemudian poin yang kedua yang terkait dengan hak anak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya sebelum terlahir ini, selain memilih pasangan hidup yang saleh dan salihah tadi, adalah yang kedua, al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima', halaman 19. Ya, ini poin yang kedua dari bab atau tentang hak anak sebelum terlahir di dunia. Kalau yang pertama apa? Memilih pasangan hidup yang saleh dan salihah. Seorang istri dituntut untuk seorang suami atau seorang laki-laki dituntut untuk memilih wanita yang salihah. Demikian juga seorang wanita dituntut untuk memilih seorang laki-laki yang saleh. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, thanian, al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima', yaitu bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hinal jima', ketika berhubungan suami istri. Ini sangat penting di dalam permasalahan ini, yang ini adalah termasuk bagian hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir, sebelum anak-anak mereka tersebut terlahir di dunia, yaitu apa? Ittiba'us sunnah, al-hirs ala ittiba'is sunnah, yaitu bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasul, walaupun hanya dalam urusan ranjang, walaupun dalam urusan bergaul antara suami istri. Wa qawli ma warada minal adhkari tsabitah kama huwa fi sahihain, ya, sebagaimana apa yang disebutkan dalam zikir-zikir yang thabit, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sahihain misalnya, ayyakul bismillahi allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini adalah doa al-jima. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang engkau berikan rezeki kepada kami. Qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah itu, thumma in kudira ayyakuna bainahuma fi dhalika wa qudiya waladun lam yadurrahu syaitanun abada. Kemudian apabila ditakdirkan oleh Allah dari apa yang terjadi di antara keduanya tersebut, dan ditakdirkan adanya seorang anak terlahir, atau ditakdirkan seorang anak dari apa yang terjadi di antara keduanya tersebut, lam yadurrahu syaitanun abada, maka syaitan tidak akan memadaratkan, tidak bisa memadaratkan selama-lamanya. Syaitan tidak bisa memadaratkan anak tersebut selama-lamanya. Subhanallah. Ini adalah merupakan bimbingan Rasul. Hanya sekedar doa yang kadang-kadang manusia seolah-olah menyepelekan, tetapi itu adalah faedahnya luar biasa. Ini adalah bagian doa minta kepada Allah. Dan ini adalah merupakan kewajiban orang tua, ya, kepada anak-anak mereka sebelum terlahir. Sebelum mereka terlahir di dunia, inilah hak yang dimiliki anak-anak mereka yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir di dunia. Wa hadza amrun dhahirun. Maka yang seperti adalah perkara yang sangat jelas. Fattiba'us sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Maka beritiba', mengikuti sunnah Rasul dalam masalah ini adalah perkara yang sangat besar. Bukan perkara yang sepele. Ya. Jangan sampai keinginannya untuk menumpahkan syahwatnya melalaikan dirinya untuk kemudian berdoa kepada Allah. Ini adalah perkara yang sangat besar. Fihi tahqiqun lil 'ubudiyah. Karena di dalamnya ada perrealisasian peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajridul ittiba' lin nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan ittiba hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mengikuti apa-apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semata. Wala syakka annal 'abda yahrisu kullal hirsi 'ala ay yatajannab wa yujannibu nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya seorang hamba itu sangat semangat pada dasarnya, ya. Sangat semangat dia untuk menjauhkan dirinya dari syaitan dan menjauhkan dirinya dan anak-anak mereka dari, ya, bisikan atau penyesatan yang dilakukan oleh syaitan. Fayasta'idzu billahi minasyaitan wa nazaghatihi. Maka oleh karena itu dia berlindung kepada Allah dari syaitan dan dari apa yang mereka lakukan, syaitan tersebut, dari upaya menggelincirkan manusia kepada jalan-jalan mereka, kepada jalan-jalan syaitan. Wa yatlubu minallahi azza wa jalla ayyujanniba man kadaba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan dia meminta kepada Allah agar menjauhkan dari apa yang Allah telah tentukan kepadanya ketika terlahir di dunia tersebut dari tulang rusuknya seorang anak, agar dijauhkan dari apa yang dilakukan syaitan, dari upaya penggelinciran syaitan kepada anak-anak mereka tersebut. Fanzur ila hadza at-tawjih an-nabawi as-sadid fi ma yajibu 'alal insani. Maka lihatlah wahai saudaraku kepada bimbingan nabi ini yang lurus, bimbingan beliau yang lurus dari apa-apa yang wajib atas setiap manusia. Hatta wa huwa bimithli hadhil halat ayyat tabi'a sunnata wa sunnatu khair. Sampai-sampai beliau, ya, mewajibkan, atau sampai-sampai dalam urusan yang seperti ini, dalam keadaan-keadaan seperti ini, walaupun dalam masalah seolah-olah masalah urusan ranjang saja, tetapi dituntut seorang muslim, seorang mukmin, ya, untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu adalah sesuatu yang penuh di dalamnya kebaikan. Penuh di dalamnya kebaikan. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya dari sini memberikan arahan kepada kita dan nasihat agar kita senantiasa ya, semangat untuk mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya dalam perkara yang sepele, dianggap oleh manusia sesuatu yang sepele, padahal sesungguhnya itulah perkara yang sangat besar. Ya, kadang-kadang manusia, ya, ketika disodorkan sesuatu yang berkaitan dengan sunnah, alah cuma sunnah saja, alah cuma sifatnya kan tidak dosa kalau tidak dilakukan. Penyepelean terhadap sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan na'udzubillah kalau seandainya itu adalah bagian dari bentuk istihza, maka itu adalah perkara yang wajib untuk dihindari, wajib untuk dijauhi. Ya. Jangan sampai kemudian mengolok-olok sunnah Rasul. Ya. Mengolok-olok istihza terhadap sunnah Nabi adalah sesuatu yang sangat besar. Bahkan adalah termasuk bagian dosa yang sangat besar. Bahkan apabila itu masuk dalam bagian istihza, billahi wa ayatihi wa rusulihi, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya, maka itu adalah bagian yang bisa menjadikan seorang kufur, menjadikan seorang keluar dari Islam, walaupun hanya dalam keadaan berolok-olok, sebagaimana apa yang terjadi pada kaum munafikin yang mereka berolok-olok kepada para sahabat. Ya, mereka mengatakan, ma raaitu, aku tidaklah melihat orang-orang yang mereka itu adalah orang yang paling penakut di medan terperang, orang yang paling banyak makan, orang yang paling penakut dalam medan pertempuran. Maka sesungguhnya ini yang dimaksudkan adalah istihza kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Tetapi tentunya istihza mereka tersebut tidaklah memadaratkan para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membela mereka. Bahkan kemudian turun ayat ketika mereka para munafikin mengetahui bahwasanya khabar tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta maaf, minta uzur, ya Rasul, kita hanya main-main. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kita hanya main-main, kita hanya, ya, tidak beneran. Maka sesungguhnya yang seperti ini adalah perkara yang sangat besar. Bahkan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian beristihza, kalian berolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, jangan kalian mencari-cari udzur lagi. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan yang ada pada kalian. Ini terjadi pada kaum munafikin. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu terjadi pada kita dalam keadaan menyepelekan sunnah, berolok-olok kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara yang kedua terkait dengan hak anak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir, yaitu bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berharap dengan terlahir anaknya tersebut menjadi orang-orang yang saleh, putra-putri yang saleh dan salihah, yang mereka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan itu semuanya dia berharap bahwasanya Allah melindungi mereka dari syaitan yang terkutuk. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, thalithan. Doa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu bi ayyarzuqahuma al-walad as-saliha. Wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Yang ketiga sekarang dari hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir di dunia adalah hendaknya dia berdoa kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha suci nama-namanya, yaitu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada keduanya, kepada kedua orang tuanya tersebut, al-walad as-salihah, seorang anak yang saleh. Doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada keduanya anak yang saleh. Wa hadza huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Dan ini adalah manhaj yang dipegangi oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada al-haq dan orang-orang mukmin. Ahli al-haqqi wal iman. Senantiasa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Meminta rizki, dan termasuk bagian rizki yang baik adalah terlahir dari keduanya anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salihah. Putra-putri yang saleh dan salihah. Maka doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tuanya tersebut kepada anak-anak mereka ini adalah merupakan bimbingan para anbiya dan para rasul juga. Maka dikatakan apa? Wa hadza huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, bagaimana bimbingan yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan, ya, di antaranya kama qala Allahu azza wa jalla rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini di antara salah satu doa yang senantiasa seorang mukmin dia berdoa meminta kepada Allah agar diberikan anak-anak keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana, ya Allah, berikanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk mata bagi kami, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi mereka tersebut, bagi orang-orang yang bertakwa, adalah sebagai pemimpin. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai pemimpin bagi mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga disebutkan ketika Nabiullah Zakaria berdoa, disebutkan dalam surat Ali Imran, qala azza wa jalla an Zakaria hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, dia berkata, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepada kami dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mendengar doa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana mereka para anbiya dan para rasul yang mereka berdoa meminta kepada Allah, maka lebih-lebih lagi kita yang sesungguhnya mereka para anbiya, manusia-manusia yang bertakwa, mereka tetap berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, keturunan yang baik, dzurriyah thayyibah, dzurriyah salihah. Jangan sampai kemudian kita merasa, wah, kita kan sudah ngaji, kita dan istri kita, mungkin keluarga kita sudah mengenal Islam, sudah belajar menuntut ilmu agama Allah, merasa dirinya aman. Jangan sampai dirinya merasa aman, tetap dia berdoa meminta kepada Allah. Terlebih fenomena fitnah sekarang merajalela di mana-mana, melingkupi diri kita, melingkupi sekitar kita, keluarga kita, anak kita. Kita semua tidak merasa aman dari ini semua. Maka tentunya yang bisa menolong itu semuanya hanyalah Allah. Kalau seandainya seorang senantiasa berdoa meminta kepada Allah dan dia kemudian bersabar dan senantiasa menjaga ketakwaannya dan kesabarannya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, menolong mereka orang-orang yang bertakwa, menolong mereka orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha menolong hamba-hambanya yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian kata beliau dalam paragraf yang kedua dari terakhir, kata beliau, kita lompat karena maknanya sama dengan apa yang akan kita baca. Kata beliau, fa'alal walidaini ayyataharraya, setelah ayat Ali Imran itu, Fa'alal walidaini ayyataharraya awqata istijabatid du'a. Maka setelah kita tahu tentang masalah ya, di antara hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya tersebut kepada anak-anak mereka tadi, yaitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atas kedua orang tuanya untuk memilih waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan padanya doa. Walaupun sebenarnya pada dasarnya doa bisa dipanjatkan, bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala waktu. Tetapi tentunya seorang mukmin, seorang muslim disunahkan ya, dicintai untuk memilih waktu-waktu yang mustajab dalam doa. Fayad'u da'watal muhtaj al-muttar al-munkasir ila Allah jalla wa ala. Maka dengan pada waktu tersebut dia berdoa dengan doa orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang dirinya sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ila Allah, dan mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ayyarzuqahuma adzurriyatas salihah almuslihah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keduanya anak-anak keturunan yang saleh dan anak-anak keturunan yang memperbaiki ya, keadaan yang ada, yang dia mereka adalah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang mereka senantiasa mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Li'anna fi wujudil ibni as-salih awil binti salihah al-muslihah khairan lil insan fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Karena adanya anak yang saleh, adanya putra yang saleh dan putri yang salihah, itu adalah lebih baik bagi seorang hamba, lebih baik bagi seorang manusia di dalam kehidupannya dan setelah wafatnya mereka. Bukan harta yang mereka miliki itu lebih baik. Harta yang dia miliki tidak bisa memberikan manfaat dalam kehidupan mereka ketika mereka telah meninggal. Tetapi anak-anak mereka lah yang lebih baik yang mereka miliki, bahkan dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Senantiasa apa yang mereka miliki dari keturunan yang saleh dan salihah tersebut memberikan manfaat kepada mereka berdua, kepada suami istri tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaifala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahbara kama inna muslim. Bagaimana tidak, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, annahu idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathin, bahwasanya seorang hamba itu apabila telah mati, telah wafat, maka terputus darinya amalnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Amalannya semua terputus kecuali dari tiga perkara. Sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah, amal jariyah, sedekah yang dia kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tunaikan di jalan Allah, itu akan mengalir terus pahalanya kepada dirinya. Terlebih ketika sedekah tersebut kemudian di dalam pemanfaatan tempat-tempat ibadah atau dalam pemanfaatan hal-hal yang terkait dengan ibadah kepada Allah, kemudian manusia memanfaatkannya di jalan Allah, semakin dilipat gandakan apa yang dia dapatkan dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw ilmin yuntafa'u bihi, demikian juga ilmu yang bisa memberikan manfaat, yang bisa diambil manfaat darinya, ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Maka ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba yang kemudian dia menyampaikan kepada manusia yang lainnya, mendakwahkan kepada umat, menyampaikan kepada manusia yang lainnya dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, kemudian manusia menjalankan apa yang dia sampaikan tersebut dari ilmu tadi, kemudian manusia mengikuti apa-apa yang ada dari ilmu tersebut, mengikuti apa yang ada pada dirinya dari ilmu tadi yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah, maka sungguhnya ajar yang ada pada orang tersebut pun mengalir, bahkan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh manusia seluruhnya yang mengerjakan amalan yang dicontohkan oleh orang tersebut. Demikianlah orang yang mencontohkan kepada kebaikan, maka sesungguhnya dia pun akan mendapatkan kebaikan yang bahkan semisal dari orang yang mengamalkannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang beramal melakukan suatu sunnah, mengamalkan suatu amalan yang kemudian diikuti orang yang berikutnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut dan pahala dari orang yang mengamalkannya. Dan tidaklah apa yang dikerjakan atau dari amalan tersebut tidak dikurangi dari ajar-ajar mereka tersebut. Maka demikian sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Dan sebaliknya, barang siapa yang beramal dengan amalan kejelekan kemudian manusia mengikuti amalan tersebut, maka dia pun mendapatkan dosa dari amalan tadi, dan demikian juga dosa orang yang mengamalkan mengikuti amalan yang dia kerjakan tadi. Bahkan dia mengajak manusia untuk mengamalkan suatu perkara-perkara yang tidak ada contohnya dalam Islam, ya, menganggap bahwasannya ini wahai kaum muslimin adalah sunnah, padahal hal tersebut adalah tidak dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akhirnya dosa tersebut bertumpuk dan bertumpuk. Manusia semakin banyak mengikuti amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan justru kebaikan bagi dirinya. Maka demikianlah ancaman bagi orang-orang yang dia beramal dengan suatu amalan yang kemudian manusia mengikuti apa yang dia kerjakan, sedangkan amalan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Tiga perkara yang ketiga yang tidak terputus dari seorang hamba ketika dia meninggal, ketika dia wafat, adalah seorang anak yang saleh yang senantiasa berdoa bagi kedua orang tuanya, yang berdoa bagi orang tuanya. Anaknya senantiasa ketika dia wafat, anaknya berdoa dengan doa kepada kedua orang, berdoa kepada Allah, ya, mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Bahkan anaknya tersebut beramal dengan amalan sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh kedua orang tuanya semasa hidupnya, dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran was Sunnah, sesuai yang dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka itu pun anaknya tadi kemudian dengan apa yang dia amalkan semakin menambah pahala di sisi Allah bagi kedua orang tuanya. Itu semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza minal khairil ladzi yamtaddu 'alal 'abdi ba'da wafatihi. Maka inilah kebaikan yang terus akan bersambung kepada seorang hamba walaupun dia wafat di dunia ini, setelah meninggalnya dia di dunia. Wa mufarakatihi lid dunya, dan setelah dia terpisah dari kehidupan dunia. Fa kam fi wujudil ibni shalih awil binti shalihah min khairin ya'udu 'alal insan fil ula wal akhirah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka berapa banyak adanya anak-anak yang saleh, adanya putra yang saleh dan putri yang salihah yang di sana adanya kebaikan yang kembali kepada orang tua-orang tua mereka, baik di dunia maupun di akhirat, tetapi ternyata kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Allahul musta'an. Sampai-sampai seolah-olah tidak peduli, ya. Sampai-sampai tidak peduli terhadap keberadaan anak-anak yang saleh, ya. Biar wis anak saya mau jadi apa terserah, ya. Sampai-sampai na'udzubillah dalam keluarga tidak terbimbing dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha mendidik keluarganya, anak-anak mereka. Bahkan sampai-sampai dalam keluarga itu dibebaskan untuk memilih apa saja dari apa yang dia inginkan dari keyakinan, ya. Dianggap keluarga tersebut adalah keluarga multi agama, katanya. Bangga, ya. Ini menunjukkan keluarga saya demokratis, ya. Nah, boleh memilih apa saja dari keyakinan. Lah, ini adalah batil yang seperti ini. Nah, karena sesungguhnya ini adalah urusan keyakinan yang seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dan keluarganya dan anak keturunannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang tentunya seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan bagi putra-putri mereka tersebut adalah dalam rangka agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, sehingga itu semuanya bermanfaat bagi dirinya, baik ketika dia hidup maupun setelah mereka meninggal. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidain ala du'ai wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibatan wa yujannibahuma syaitana wa nazaghati syaitan hadzara kadzalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-du'ai alal aulad. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan agar ya kedua orang tuanya untuk berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada keduanya, anak-anak yang saleh dan salihah, dan agar menjauhkan mereka dari apa upaya penggelinciran syaitan kepada anak-anak mereka. Maka demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan peringatan yang keras agar mereka jangan sampai mendoakan kejelekan bagi anak-anak mereka. Jangan sampai. Karena inilah merupakan perkara yang ditahzir, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kedua orang tuanya malah mendoakan kejelekan. Sampai-sampai kadang-kadang kalau marah dalam urusan sepele aja dikatakan ya, dengan doa-doa yang mengerikan. Kamu anaknya syaitan, kamu begitu demikian. Ya. Jangan sampai ya. Ini adalah perkara yang sangat mengerikan. Faqala, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan pada diri-diri kalian, ya. Jangan kalian mendoakan kejelekan, ya. Beda antara doa lahu dengan addu'a alaih. Addu'a lahu adalah mendoakan kebaikan. Kalau addu'a alaih adalah maknanya adalah doa kejelekan. Maka tidak boleh seorang itu mendoakan kejelekan bagi dirinya agar dia binasa dan sebagainya, ya. Sampai-sampai kadang-kadang ada orang frustasi, ya. Alasannya depresi, tapi hakikatnya dia frustasi, ya. Sampai-sampai dia mendoakan kejelekan, semoga saya cepat mati, naudzubillah dan sebagainya. Kejelekan doanya. Nah, maka yang sebenarnya adalah mendoakan kejelekan kepada dirinya sendiri adalah sesuatu yang dilarang, diharamkan dalam Islam. Wala tad'u ala auladikum, demikian juga jangan kalian mendoakan kejelekan kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. Ya. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Dan kalian tidaklah menepati ya suatu waktu yang pada waktu tersebut di mana waktu yang kemudian kalian berdoa di dalamnya, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan bagi kalian tadi. Ketika kalian mendoakan kejelekan, ternyata mencocoki waktu-waktu yang mustajab. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya anjuran an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya untuk menjadikan doa kita itu adalah kepada doa-doa yang baik, doa-doa kebaikan yang kita memilih waktu-waktu mustajab. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, berkata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itsalatu da'awatin mustajabatun la syakka fiihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Di sana ada tiga doa yang mustajab. Lihat, ini kaitannya dengan larangan kita berdoa kejelekan kepada anak-anak kita. Ya. Ada tiga doa yang mustajab. La syakka fiihinna, yang tidak diragukan di dalamnya. Doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah da'watul madlum, yaitu doa orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, iyyaka wa da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada antara dirinya dengan Allah itu adalah penghalang. Ya, artinya bahwasanya doa orang terzalimi itu adalah dikabulkan oleh Allah. Ya. Jangan sampai seorang muslim menzalimi muslim yang lainnya, bahkan jangan sampai dia menzalimi ya Orang yang sesungguhnya dia dijaga untuk tidak boleh kemudian seorang muslim mendzalimi orang yang lainnya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, bahkan kepada orang kafir sekalipun, yang di mana orang kafir tersebut tidak boleh seorang muslim mengganggunya, ya. Sebagaimana tidak boleh membunuhnya, ya. Seperti kepada seorang kafir dhimmi atau kafir mu'ahad, tidak boleh mereka mendzalimi karena mereka adalah orang yang maksum juga, yang terjaga. Maka tidak boleh mereka mendzalimi mereka juga. Maka jangan sampai apa yang diminta dari orang-orang yang terzalimi tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan, akhirnya memadaratkan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa da'watul musafir. Demikian juga yang kedua adalah doanya orang yang musafir. Orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, keluar dari negerinya, keluar dari kotanya. Maka sesungguhnya itu adalah doa orang yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa da'watul walidi ala waladihi. Dan da'wa atau doa orang tuanya, kedua doa orang tua kepada anak-anak mereka. Doa seorang bapak atau doa seorang ibu, ya. Doa kedua orang tuanya kepada anak-anak mereka adalah doa yang mustajab. Maka tentunya ketika seorang mendoakan kejelekan kepada anak-anak mereka, na'udzubillah, ini adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Jangan sampai itu menjadi bala bagi keluarganya, bagi anak-anak keturunan mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan waktu mustajab yang mungkin kita mengetahui secara ringkas terkait dengan beberapa hal yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sepertiga malam yang terakhir, atau dikatakan oleh para ulama pada hakikatnya satu malam seluruhnya itu adalah hakikatnya itu adalah di mana seorang muslim hendaknya memperbanyak doa kepada Allah. Tetapi doa yang paling mustajab yang di antara malam tersebut adalah thuluthul lailil akhir atau thuluthul lailil akhir, yaitu sepertiga malam yang terakhir, ya. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa orang yang berdoa pada waktu tersebut. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa semangat untuk berdoa kepada Allah pada waktu-waktu tersebut. Demikian juga waktu yang lainnya, di antaranya adalah ketika nuzulul matar, ketika turunnya hujan, kemudian inda sama'i diyakah, ya, yaitu ketika berkokoknya ayam, yang ini adalah ketika itu, ya, ayam disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sedang melihat malaikat, ya. Maka ketika itu dalam keadaan posisi yang dia berharap bahwasanya doa tersebut diaminkan oleh para malaikat, doa yang dipanjatkan kepada Allah diaminkan oleh para malaikat. Maka itu adalah di antara doa-doa yang mustajab. Demikian juga doa inda liqa'il adu atau inda iltiqa'is saffain, ya, ketika bertemunya dua musuh dalam pertempuran, itu adalah doa yang mustajab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana banyak lagi, di antaranya juga yang mungkin kadang-kadang kita lalaikan adalah doa pada hari Jumat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada hari Jumat itu ada lasa'atan, sesungguhnya inna fi yaumil jum'ati lasa'atan la yuafiquhal muslim. Nah, bahwasanya di dalam hari Jumat itu ada suatu waktu yang tidaklah seorang muslim itu menempati waktu tersebut illa istajaballahu lahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menyebutkan, nam ala innahu akhiru waqti akhiru sa'atin nam yaumal jum'ah, bahwasanya ketahuilah itu adalah akhir waktu pada hari Jumat. Akhir waktu pada hari Jumat, sehingga disebutkan oleh para ulama itu adalah ba'dal asri, yaitu qabla ghurubi syams, yaitu waktunya adalah setelah salat asar atau setelah asar sebelum tenggelamnya matahari, yaitu akhir waktu sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat. Nah, itu adalah waktu yang mustajab yang seorang muslim berusaha untuk bersemangat, ya, untuk mencocoki waktu tersebut dalam doanya, meminta kepada Allah, ya, sehingga dia berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh dalam waktu tersebut agar apa yang dia minta kepada Allah dari hajat kebutuhannya, yang tentunya di antara hajat kebutuhan yang sangat agung adalah meminta agar anak-anak mereka terlindung dari berbagai hal yang membahayakan pada diri mereka di dunia maupun di akhiratnya, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan kali ini dari sesi yang pertama, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua untuk membaca melanjutkan dari kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad, dan mungkin jeda waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Oh, no, hello.